Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu di dalam acara Siroh. Siroh, siraman rohani, merupakan kajian yang mengupas tentang masalah-masalah agama Islam. Dan tentu hari ini saya tidak sendiri. Saya Mangge Patra ditemani oleh Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu. Baiklah, segera kita menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berimba kareba Pak Ustadz. Alhamdulillah nabelo-belo berimba kumiu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat rahmat dan juga kasih sayang kita semua, doa dari Mangge Ante ini agar Mangge Patra dan Ustadz Haji Yusuf Lauma diberikan kesehatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Mangge Anteina yang sedang mendengarkan acara ini selalu dijaga oleh Allah Ta'ala sehatnya. Amin. Ditambahkan rezekinya dan diluaskan juga ilmunya. Amin, amin, amin. Baik Pak Ustadz, sebuah penjelasan yang berlanjut ini rupanya. Kita kemarin membahas topik besar kita adalah rukun Islam. Dan kita sudah melewati beberapa paket, diantaranya adalah kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat yang pertama, melaksanakan sholat. Dan kita sampai kepada topik yang berikutnya adalah zakat. Nah, zakat ini yang diketahui pada umumnya di masyarakat adalah zakat-zakat yang barangkali seperti infak, hanya kata sedekah adalah zakat fitrah. Ya. Nah, tentu di dalam agama kita ini ada beberapa bagian-bagian atau nama-nama zakat. Mungkin sekaligus penjelasan dari Pak Ustadz. Tafadhal Pak Ustadz. Baik. Mangge Anteina rahimakumullah. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wal amma ba'du. Zakat adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan berikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku dalam salat berjamaah. Dan sebagaimana hadis yang menetapkan, dan di sanalah para ulama mengambil bahwa inilah rukun Islam, dasar-dasar yang dibangun di atasnya Islam, disebutkan adalah wa tu'ti zakah, dan engkau memberikan zakat. Yang pertama kita akan bahas bahwa zakat secara bahasa memiliki arti, yang pertama adalah zakat memiliki arti bersih. Bersih. Maka dengan memberikan zakat akan membersihkan harta dari orang yang berzakat ini. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta dari yang mereka hasilkan, kelak harta itu akan membersihkan harta mereka. Maka membersihkan harta ini, cuci harta ini bukan dengan deterjen, bukan dengan air, tapi cucinya dengan zakat. Insya Allah orang kaya yang keluarkan zakat, bersih itu hartanya. Nah, arti yang kedua zakat adalah tumbuh. Oleh karenanya orang yang memberikan zakat, efek yang akan dia dapatkan bahwa kekayaan akan tumbuh dan berkembang. Subhanallah. Bayang-bayang bangkrut, bayang-bayang statis kekayaan itu akan jauh. Sebab Allah Ta'ala akan menumbuhkan harta. Dan kita belum pernah menemukan kasus berabad-abad ini orang pernah bangkrut karena keluarkan zakat. Sebab zakat itu mengandung arti menumbuhkan. Jadi dia bersih dan dia berarti juga tumbuh. Dan inilah keutamaan dari memberikan zakat. Dia akan menjadikan zakat tersebut tumbuh dan berkembang. Sejarah zakat ini kan pertama difardukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ketika diterima dari Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Dan zakat dalam Islam ini ada dua. Zakat ada dua. ada yang disebut zakat fitrah, fitrah. Yang ini khusus dikeluarkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, besok mau lebaran misalnya. Di akhir. Ya, zakat fitri. Zakat fitri. Dia zakat fitri ini bukan hanya orang kaya. Orang miskin pun kalau dia punya bahan makanan, dia keluarkan yaitu 2,5 kilo. Tiga setengah liter atau 2,7 kilogram beras. Namun bukan ini yang menjadi bahasan kita. Zakat fitrah ini. Yang akan kita bahas adalah zakat mal. Zakat mal. Zakat fitrah wajib sekalian kaum muslimin. Zakat mal wajib kepada orang-orang kaya di antara kaum muslimin. Wajib bagi orang-orang kaya. Iya, nanti insya Allah mungkin Mangki akan bertanya kira-kira orang kaya yang bagaimana yang wajib keluarkan zakat. Iya. Sebab tidak semua juga harta dikeluarkan zakat. Hanya ada beberapa jenis harta yang dikeluarkan zakatnya. Insya Allah akan kita bahas bersama di sini. Iya. Jadi zakat-zakat harta yang dimaksud ini tentu ada syarat-syaratnya juga, Pak Ustaz. Ya. Seberapa lama zakat itu boleh dikeluarkan atau setelah kita memiliki harta ini beberapa lama. Tentu ada berkali penjelasan-penjelasannya. Seberapa lama harta yang kita punyai boleh kita keluarkan zakat. Karena jangan sampai hartanya baru kemarin kita terima, baru mampir, sudah keluarkan zakat padahal dalam aturan beragama belum. Betul. Iya. Tafadhal Pak Ustaz. Baik. Ya. Jadi zakat diwajibkan kepada seorang yang mempunyai harta adalah haul. Haul. Apa itu haul? Sudah cukup satu tahun dimiliki. Oh, iya. Harta tersebut sudah satu tahun dimiliki, satu tahun produktif. Iya. Nah, ini yang namanya haul. Haul. Baru kemudian tentu kadar atau banyaknya yang dipungut ataupun diambil zakatnya tersebut adalah 85 gram emas sebanding dengan 85 gram emas. Sebanding dengan 85 gram emas. Artinya ini kadar dari kekayaan yang wajib orang mengeluarkan zakat. Oh iya. Artinya kita memiliki usaha misalnya usaha retail. Retail. Jadi retail ini sudah setahun produktif dan memberi keuntungan. Untungnya setara dengan tadi tuh. Setelah dikalkulasi ternyata laba bersih. Keluar karyawan, keluar belanja, hatta pajak 10% sudah dipotong. Semua sudah. Ternyata laba bersih ini berada di atas kisaran 85 gram emas. Yang hari ini 85 gram emas kira-kira sekitar 40-an juta. 40 juta. Kalau seandainya emas sekitar 400 ribu misalnya per gram. Per gram, iya. Ternyata laba bersih dalam setahun ini ada di atas 40-an juta. Okelah kita bilang, ini labanya berapa Pak? Dia bilang, laba saya ada 80 juta. 80 juta. Maka 80 juta inilah yang dikalikan dengan 2,5%. 2,5%. 2,5 bahagi 100. Iya. Jadi berapa? Nah, oleh karenanya orang yang memiliki kekayaan sudah setahun dimiliki. Iya. Atau seperti tabungan. Tabungan. Iya. Tabungan bagi hasil misalnya. Iya. Sudah setahun kan ditanam investasi. Iya. Investasinya sudah setahun. Berapa? 100 juta. 100 juta. 100 juta. Oh. Nah, begitu datang setahun Hijriah. Iya. Ini setahunnya ini setahun Hijriah. Iya. Maka 100 juta inilah yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sekitar 2 juta setengah. Iya. Hanya 2 juta setengah. Hanya sekitar 2 juta setengah. Iya. Tapi berarti, jumlah. Berarti kalau misal, ini kan kadang-kadang orang memiliki harta deposito. Iya kan? Iya. Nah kalau deposito itu, kalau depositonya di bank syariah, mungkin aturan ini diberlakukan. Sehingga tidak perlu diingatkan kepada penabung bahwa sudah dipotong 2,5%. Karena bank ini langsung memberlakukan itu sesuai syariat Islam. Betul. Nah, kalau misal kita sebagai masyarakat yang biasanya mau melihat berapa keuntungan yang harus dipotong, sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, dikeluarkan semua setelah gaji, berarti ini adalah keuntungan bersih. Keuntungan bersih? Iya. Keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Karena tadi Mangge juga sebutkan tentang deposito. Deposito, iya. Jadi memang modal dari deposito itu kena zakat. Zakat, iya. Misalnya berapa deposito kita? Sudah di atas nisab. Iya, deposito kan misalnya 50 juta. 50 juta, iya. Berarti ini sudah di atas nisab karena sudah lebih dari 85 gram emas. Iya. Artinya dari nisabnya, kadarnya sudah memenuhi kewajiban bahwa dia orang kaya, kayak memiliki harta 85 gram emas. Kemudian dia simpan sudah setahun. Sudah setahun. Nah, inilah yang dikeluarkan 2,5%. Hanya saja, tentu kita tahu bahwa deposito ini kan diternakan dengan bunga. Bunga. Ya. Sampai hari ini para ulama belum mendapatkan dalil tentang penghalalan daripada bunga misalnya. Ya. Iya. Oleh karenanya yang dikeluarkan zakat itu yaitu modalnya itu. Modalnya. Ya. Adapun tentang bunga tidak menjadi sebuah suatu artinya dimasukkan dalam penjumlahan itu. Belum dimasukkan. Iya. Misalnya dia tanam awalnya depositonya 50 juta. Setahun 50. Kemudian kan sudah 60. 60 juta. Ya, 60 atau 70 juta. Oleh karenanya dari sini kita keluarkan zakat yaitu modalnya saja. Modalnya saja. 50 juta yang 50 zakat itu. Yang 50 juta itu. Baik, Mangge Athena, penjelasan dari Pak Ustadz begitu jelas sesungguhnya bahwa wajib bagi kita yang memiliki kekayaan harta lebih dari 85 gram tadi untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, apa kegunaan daripada zakat ini sendiri? Dia akan menjadi itu adalah bersih dan bertumbuh. Ternyata dijanjikan oleh Allah bahwa mengeluarkan zakat dia akan menjadi tumbuh. Belum ada orang dimiskinkan karena mengeluarkan zakat. Subhanallah. Jadi memang zakat ini memberi menjadikan harta tersebut bersih. Dan ini adalah ibadah harta. Ibadah harta. Allah Ta'ala katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Iya. Dirikanlah salat, keluarkan zakat. Salat itu seutama-utama ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Iya. Itu ruku, sujud. Oleh anggota tubuh kan kita pergi ke kantor juga, memberi nafkah keluarga, ini kan ibadah. Tapi di antara ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang paling afdal salat. Salat. Adapun tentang ibadah harta, yang paling afdol kita lakukan adalah zakat. Zakat. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Iya. Itu ambillah harta zakat akan menyucikan harta mereka. Wa tuzakkihim dan menumbuhkan harta mereka. Bukan itu saja, Allah Taala perintahkan kepada penerima zakat, itu wasalli alaihim. Doakan mereka. Doakan mereka. Doa orang-orang fakir, doa orang-orang terzolimi. Kalau angkat tangan ini tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah Ta'ala. Tentu ini yang menyebabkan kekayaan kita menjadi awet. Ya, subhanallah. Baik, Mangge Athena yang dirahmati Allah, itulah penjelasan singkat bersama dengan Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma tentang zakat di dalam topik kita, yakni rukun Islam. Kita sudah sampai pada pembahasan ketiga adalah mengeluarkan zakat. Baik, kalau Komio memiliki pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembicaraan hari ini, boleh SMS langsung. Dan ingat, kami mengutamakan yang mengirim SMS sudah dengan nama dan alamat. Nah, dikirim SMS-nya di 0852-406-72725. 0852-406-72725. Baik, Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Pak Ustadz, kita tahan dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Planet Seller, 12 tahun setia melayani. 12 tahun semakin memahami. Serius sekali, Jeng. Baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya enggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, Edo banget nih. Keren. Ini baru HP. Modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi.

Mang Gentina, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai masalah zakat. Tapi kita lupa menanyakan kepada Pak Ustadz tadi bahwa zakat yang lain yang saya miliki adalah karena saya memiliki rumah, harga rumah ini 1M Pak Ustadz. Ya. Dan mobil saya ini Pak Ustadz lihat ini harganya 2,5M. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Cuman masih dalam mimpi Pak Ustadz. Nah, apakah itu juga termasuk Pak Ustadz? Baik. Jadi ini pertanyaan yang banyak kali ditanya. Iya. Bahwa beda antara zakat dengan pajak. Beda zakat dengan pajak. Iya. Kalau zakat adalah kewajiban terhadap harta-harta yang produktif. Sedangkan dhariba atau pajak itu kan adalah kewajiban terhadap negara tentunya, tapi terhadap kekayaan yang kita miliki. Entah kekayaan itu produktif atau tidak. Bagaimana memaknai? Sesungguhnya zakat adalah pungutan terhadap harta yang produktif yang menghasilkan. Makanya seperti tadi yang Mangge sampaikan, rumah 1,5 miliar, tapi rumah itu tempat tinggal. Kira-kira rumah ini mendatangkan uang? Tidak. Kecuali saya jual dia laku 1,5M itu nilainya karena strategisnya. Tapi selama ini kita tanya, rumah ini dikasih kos? Tidak. Dikasih kos, dikasih kontrak? Tidak. Tidak. Kecuali rumah itu berubah menjadi properti yang produktif. Oh, berarti rumah ini masuk kategori hotel, penginapan dan kos-kosan atau kontrakan. Ah, di saat rumah tersebut produktif, keluar zakatnya. Harga rumahnya atau harga sewanya? Harga sewanya. Jadi rumahnya aset ini seharga 1,5 miliar. 1,5. Tapi kita kontrakan, satu tahun misalnya hanya 100 juta. Oh, berarti sudah masuk. 100 juta ini kan per tahun. Nah, 100 juta itulah yang dikali dengan zakat. Tapi tentunya kan ada pajak 10%, pajak PBB. PBB. Apa keluarkan saja dulu. Iya, makelar misalnya 5%. Iya. Baru kemudian perbaikan sekian. Uang yang tersisa dari 100 juta kontrakan tinggal 70 juta bersih. 70 juta. Ya, neto itu. Neto. Itu yang dikeluarkan. 70 itulah yang dikali dengan 2,5%. Ya, jadi kita memiliki mobil berapa tadi? 2,5 miliar. Iya, pasti sudah yang kuda jingkrak ini atau dekat-dekat. Pokoknya paling mahal Pak Ustadz. Iya. Punya saya. Jadi mobil yang walaupun ya sudah M itu harganya, kalau dia tidak produktif tidak wajib zakat. Berarti kalau saya tidak sewakan sebagai angkutan ke Gorontalo, Manado, tidak akan keluar zakat. Kecuali mobil yang mewah seperti itu misalnya disewakan. Artinya untuk pengantin. Iya. Ini kan ada pengantin mau diantar dengan mobil mewah misalnya. Sekali naik berapa? Misalnya satu hari dipakai itu mobil untuk antar pengantin menghasilkan 1 juta atau 10 juta. Iya, atau 10 juta lah. Jadi dalam setahun mobil mewah yang disewa sewa orang seperti ini dijumlahkan. Nah, dijumlahkan. Tapi ternyata dijumlahkan juga cuma 20 juta. 20 juta. Tidak sampai nisab. Tidak sampai nisabnya. Iya. Dan ini dalilnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki kendaraan, unta, kuda perang. Tapi tidak ada dikeluarkan zakat. Budak yang dibeli dengan harga kalau dikonversi hari ini sekitar ratusan juta. Iya. Tapi mereka yang memiliki budak yang walaupun mahal tidak dikeluarkan zakat mereka. Oleh karenanya memang zakat ini adalah kewajiban terhadap harta yang produktif. Rumah kita kalau kita kasih kontrak dan nilai dari kontrak itu memenuhi atau melampaui batas ambang dari zakat, wajib untuk keluarkan zakat. Iya. Demikian juga dengan mobil. Mobil. Ya. Karena memang harta zakat ini tertentu. Tertentu. Para ulama mengartikan zakat ini adalah kewajiban harta tertentu. Kewajiban harta tertentu. Iya. Ini menurut ukuran tertentu. Harta tertentu ini tidak semua orang punya tanah tidak lantas zakat. Punya mobil tidak langsung zakat. Berarti seperti saya ini Pak Ustaz, karena sudah banyak uang, kemudian saya tidak bisa menerima zakat. Bagaimana itu? Harus kasih kayaknya. Ada yang mau kasih tahu saya bilang, Bang G. Patra, Ya. Walaupun komio kaya, karena saya lebih kaya, saya zakat kok sama komio. Ya, nah, inilah beda antara zakat dengan sedekah. Sedekah. Yes. Sebenarnya kalau sedekah wajib ya namanya zakat. Zakat. Iya kan? Tapi apa arti sedekah? Sedekah sunnah misalnya. Sunnah. Yang bukan zakat itu. Hmm. Ya. Kalau sedekah yang sunnah, mangke boleh terima. Oh, sunnah boleh saya terima. Iya. Tetapi kalau yang kita omongkan ini tentang zakat mal, ya, ini hanya ada orang-orang tertentu yang boleh menerima. Ada delapan. Nanti saya akan sampaikan sebentar. Tapi saya awali dulu dari orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa itu? Kira-kira ada manggil di dalam ini? Kena saya. Iya. Yang pertama orang kaya. Orang kaya. Ya, baru kemudian masih memiliki tenaga. Sekarang kan masih sehat walafiat. Sehat walafiat. Iya. Karena manggil sekarang bos media. Iya. Tidak mungkin juga mengeluarkan zakat. Malah harus ditagih zakat ini. Belum bagus rezekinya. Ya, tapi insyaallah doanya manggiatin. Iya. Kemudian yang kedua yang tidak boleh menerima zakat adalah hamba sahaya yang bekerja untuk kita, bekerja untuk kita atau anggota keluarga kita. Makanya seorang ayah tidak boleh memberikan zakat pada anaknya. Tidak boleh. Itu karena harta zakat ini adalah harus keluar. Tapi kalau zakat diberikan pada orang dalam keluarga itu kan tidak keluar itu harta. Oh, kalau sama anak. Tapi kalau sama sepupu? Kalau sepupu itu kan orang di luar tanggungan. Di luar tanggungan. Jadi yang disebut dengan tanggungan adalah orang yang tiap hari, sehari-harinya itu tanggungan kita, makan minumnya. Maka dari ini seorang anak tidak memberi zakat pada orang tua. Karena orang tua kan tanggungan dia. Tanggungannya. Ya. Demikian juga orang tua sama anaknya. Iya. Nah, yang ketiga yang tidak boleh menerima zakat. Siapa itu? Ya. Tentu yang tadi saya sudah bahas, orang tua, anak istri juga ya. Istri juga itu bukan orang yang menerima zakat, bukan. Iya. Adalah turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunannya Rasulullah. Iya. Ah, sekarang masih ada itu turunannya. Ya, termasuk kita kan turunannya. Tapi belum ada kelasnya. Itu naikannya. Iya. Turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di Indonesia ini kan mereka diistilahkan para habib. Habib. Iya, Alawi. Alawi. Turunan Alawiyah. Iya. Jadi tidak boleh kasih zakat sama habib. Oh, yang artinya memiliki silsilah atau keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab suatu hari Hasan dan Husain mereka memungut kurma zakat. Kurma zakat. Dan ya tahu anak-anak, dia langsung ambil dia makan. Makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gali itu kurma yang masuk ke mulut cucunya. Nabi mengatakan, "Ah, itu keluarkan." Ya. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran dari harta manusia, tidak layak bagi Bani Hashim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya tidak memakan harta zakat. Oleh karenanya tidak boleh kasih zakat buat habib. Habib turunan itu. Jadi yang boleh bagi mereka apa? Yaitu hadiah. Hadiah. Nabi SAW kalau dikasih zakat beliau tidak makan zakat. Tidak makan. Tapi kalau dikasih hadiah beliau ambil. Ambil. Iya, jadi tidak boleh turunan Nabi SAW para ahli bait memakan harta zakat. Ini adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Baik. Jadi manggil kayaknya masuk di di kategori tadi itu. Iya, golongan-golongan yang tidak bisa. Golongan yang kaya. Golongan-golongan yang tidak bisa. Ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa lagi itu? Ini di sini ini yang harus turun pangkat. Turun lagi. Iya. Di surah At-Taubah ayat 60. Iya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina. Ya. Sesungguhnya kewajiban zakat dalam surah At-Taubah ayat 60 wajib bagi yang pertama fakir. Fakir. Siapa itu fakir? Siapa? Fakir itu yang dicari hari ini dimakan hari ini. Iya. Besok tidak ada. Yang kedua miskin. Miskin. Miskin ini juga orang sama dengan fakir tapi dia tidak kasih tahu sama orang. Iya. Tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta. Atau kadang-kala dia masih punya cadangan. Hari ini dicari besok. Besok. Tapi lusa harus nyari lagi. Lusa yang dicari. Iya, ini miskin. Miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil. Orang-orang yang mengurus zakat. Mengurus zakat. Iya. Tapi di sini betul amilin. Bukan para ambilin. Ambilin. Iya. Karena ada badan zakat itu yang menerima, kalau tidak salah BAS namanya, Berarti di dalam orang-orang yang bas ini tidak boleh ambilin. Ya, mereka harus menjadi amil. Amil yang diberikan, orang-orang yang menyimpan. Ya, kesalahan daripada amil. Iya, iya. Bagian mereka lebih besar daripada yang lain. Berani betul. Tidak boleh. Tidak takut dengan Allah. Iya, jadi mereka benar. Yang penting memang bekerja memungut zakat. Ya, ada kalanya amil musiman. Iya, iya, iya. Amil musiman ada juga. Amil zakat ini pegawai. Pegawai. Yang memang sudah menghususkan dalam setahun atau memang profesi mereka mengumpul zakat. Itu yang disebut amil. Amil, iya betul. Adapun ini amil musiman, ini cuma relawan. Relawan. Baru mau makan zakat dari situ, tidak boleh. Iya, iya, iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a malu zakat bima'il halal illa yufsidahum." Tidak berkumpul harta zakat dengan harta halal, yaitu harta pribadi kita, kecuali harta zakat itu yang akan merusak harta kita. Berarti kalau memang bukan untuk peruntukannya, ingat itu. Ya, jadi ada azabnya harta. Ya, jadi bertakwa kepada Allah dari harta zakat. Pertama, ancaman Rasulullah ini tentu pada orang kaya yang belum keluarkan zakat. Iya, iya, iya. Ini sudah ada harta zakatnya, dia belum keluarkan, dia campur dengan modalnya. Hati-hati. Harta zakat itu yang akan memakan harta halalnya, karena dia panas. Jadi kolesterol, jadi musibah. Ya, akhirnya keluar lebih dari zakat. Yang kedua, ancaman hadis tadi, tidak berkumpul harta zakat dengan harta halal, kecuali harta zakat itu yang akan merusaknya, kepada para amil. Kepada para amil. Kalau dia ambil lebih daripada itu, bye-bye. Bye-bye, hati-hati ya, kolesterol, jantung, ya, belum ataupun stroke, ataupun penjara. Iya, penjara kalau... Ya, diselewengkan. Dia selewengkan dana. Di audit dan lain sebagainya. Nah, saya percepat, 8 golongan itu yaitu mu'alaf. Mu'alaf. Yaitu orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Atau tertarik masuk Islam. Iya. Atau misalnya orang yang pasang badan melindungi kaum muslimin walaupun bukan Islam. Walaupun bukan Islam. Dia bilang, kalian pokoknya saya yang jamin kalian sholat 5 waktu di sini. Azan waktunya. Azan. Iya. Ini walaupun cuma kalian di sini satu beberapa keluarga yang Islam, tapi jangan takut, saya yang menjaminnya. Saya yang menjamin. Itu disebut mu'alaf itu orang itu. Mu'alaf. Walaupun belum bersyahadat, boleh dia dikasih zakat. Boleh. Ya, baru kemudian hamba sahaya yang ingin merdeka. Tentu ini sudah tidak ada hari ini, toh. Tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berhutang. Berhutang. Hutang di sini maksudnya tidak sanggup bayar, orang bangkrut. Orang bangkrut, pailit. Ya, pailit. Itu boleh dapat harta zakat. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian para musafir atau orang-orang yang mau artinya pulang kampung atau apa yang sudah habis modalnya. Iya. Dalam perjalanan. Ini adalah kewajiban-kewajiban ataupun para penerima zakat. Baik Pak Ustadz, sambil kita ngomongkan zakat ini bisa jadi dua paket ini zakat. Kita jawab dulu pertanyaan ini SMS. Jadi langsung saja ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima ingin bertanya, apakah waktu berharga seperti uang? Iya. Yang mengatakan waktu itu adalah uang, orang-orang di barat. Di barat sana. Yang memang kala waktu kala uang. Iya. Artinya orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik berarti kala uang. Kala uang. Iya. Seorang muslim tentu hikmah ini ya benar. Benar. Ya, oleh karenanya kalau ditanya oleh saudari Ima tadi bahwa apa benar waktu itu seperti uang? Iya. Kalau kita kala waktu kala uang. Kala uang. Iya. Dan bagi seorang muslim bahkan lebih mahal dari uang itu waktu. Itu waktu lebih mahal. Waktu itu adalah ibadah. Ibadah. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang di hari kiamat hingga ditanya tentang empat hal. Empat hal itu tiga diantaranya waktu. Waktu. Umurnya kemana dihabiskan, masa mudanya kemana, hartanya kemana. Iya, hartanya kemana, ilmunya kemana. Nah, ini adalah waktu tersebut adalah ibadah. Kata Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Beribadah. Maka waktu-waktu itu adalah waktu untuk beribadah. Iya. Baik Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, mudah-mudahan tadi Deima Komio sudah puas dengan jawabannya. Waktu itu sangat berharga. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam sholat subuh, sholat jumat, dan sholat sunnah lainnya, pada posisi duduk rakaat kedua, sebaiknya kita duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Demikian Pak Ustaz, mohon penjelasan. Dari Ismail di Jalan Manggis. Ya. Jadi duduk di rakaat kedua adalah duduk tawarruk. Iya. Artinya bukan duduk akhir. Bukan duduk akhir. Ya, duduk itu kan ada dua. Rakaat keempat sudah iftirash. Iya. Ya. Dan di rakaat kedua ya duduk bukan seperti duduk iftirash seperti itu. Iya. Ya, jadi oleh karenanya kalau sholat itu dua rakaat ya tetap duduk seperti duduk di antara dua sujud yang ditanya oleh saudara Ismail tadi. Ismail. Ya, seperti itu. Baik Pak Ustaz, kelihatannya sayang sekali waktu ini tidak bisa lagi kita tawar-tawar, dan waktu kita juga telah selesai pembahasan-pembahasan mengenai zakat. Zakat sendiri tentu penjelasannya masih lebih panjang lagi, akan kita bahas pada kesempatan lain karena waktu kita sudah habis. Baik, Mangga Anteina yang dirahmati Allah, terima kasih karena sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, tetapi jangan khawatir, SMS saja, insya Allah Pak Ustadz akan membalas secara langsung dan tetap terdengar di radio kesayangannya Komiu, radionya orang Kaili, radionya orang Palu di 991. Akhirnya saya Mangge Patra bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma, Dai Kota Palu, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.